Radio Serambi FM, Serambi FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio lain yang turut menyiarkan acara halaqah kita pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk pertama sekali kita mengucapkan puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maha kasih dan sayang kepada kita. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang mengisi tausiah kita pada malam hari ini, jadwal biasanya adalah guru kita Ustaz Syukri Daud. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa beliau pada malam hari ini kurang sehat. Untuk itu sama-sama kita doakan semoga guru kita ini cepat lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara ataupun yang membahas tentang kelebihan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini kajian tentang salawat atau kelebihan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita awali dengan membaca sepotong firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah kata-kata selamat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kabar gembira yang cukup besar bagi kita. Kenapa? Karena Allah sebagai pencipta saja turut berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian diikuti juga oleh para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ini masa-masa umat Islam masih dalam suasana memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir menarik kita kaji topik ini pada malam hari ini karena berkaitan dengan suasana yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, Allah sebagai pencipta saja turut berselawat kepada baginda Rasulullah. Malaikat juga seperti itu. Jadi setelah diceritakan bahwa Allah dan malaikat turut berselawat kepada baginda Rasulullah, lalu Allah menyeru kita, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi siapa di antara kita yang merasa termasuk dalam kelompok orang yang beriman, ini termasuk dalam orang-orang yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang diserukan? Sallu alaihi. Jadi kalau kita merasa termasuk orang yang beriman, ya berselawatlah. Allah meminta kita berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa berselawat kepada Rasulullah. Sementara di antara umat Islam mungkin masih ada yang malas berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tafsir At-Tabari ditafsirkan makna qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima adalah ay yubarikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, ya terutama Allah berselawat kepada Nabi, artinya apa? Memberikan keberkatan. Yubarikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yahtamilu ay yuqal inna ma'na dhalika annallaha yarhamun nabi wa tad'u lahu malaikatuhu wa yastaghfirun wa dhalika anna salata fi kalamil arab min ghairillahi innama huwa du'a. Ayat ini juga mengandung pengertian, kata Imam At-Tabari, bahwa Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Rasulullah. Jadi makna Allah berselawat kepada Nabi, di antara maknanya, luas sekali maknanya, ini di antara saja, yaitu memberikan keberkatan kepada Nabi dan memberikan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tad'u lahu malaikatuhu. Lalu apa makna malaikat berselawat kepada Nabi? Dikatakan di sini bahwa makna malaikat berselawat kepada Nabi adalah berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghfirun, dan memohon ampun kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, yang demikian itu, bahwasanya salat, makna kata salat dalam bahasa orang Arab, salat dari selain Allah, ya. Jadi makna kata salat dalam bahasa orang Arab dari selain Allah, innama huwa doa. Jadi kalau umpamanya salat Allah atas Rasulullah, itu maknanya memberikan berkat ataupun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Rasulullah. Sedangkan makna salat dari selain Allah, umpamanya dari makhluk, dari malaikat, itu artinya berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal ma fi hadhil ayah min khabarin wa amrin wa ta'kidin Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Hadza khabarun. Akhbaranallahu bidzalika hasan lana 'ala sholati wassalami 'alaihi. Hasan 'alaina hasan lana 'ala sholati wassalami 'alaihi. Perhatikanlah dalam apa namanya, perhatikanlah kandungan dari ayat ini yang mencakup sebuah pemberitaan wa amrin dan sebuah perintah. Sebuah pemberitaan artinya Allah memberitahukan dalam ayat ini bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi. Kemudian dalam ayat ini juga mengandung perintah. Min khabarin wa amrin wa ta'kidin. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hadza khabarun. Ini sebuah kabar berita. Akhbaranallahu bidzalika. Allah telah memberitahukan kepada kita yang demikian itu hasan lana ala salati wassalami alaih. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, kemudian mendorong ataupun memintakan kita, memberikan motivasi, ya, dorongan-dorongan kepada kita agar kita mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini kullul malaikati fi kullis samawati wal ard yusalluna 'alan nabi. Semua para malaikat yang ada di langit dan di bumi, mereka turut berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kita berapa jumlah para malaikat yang diciptakan Allah, sebanyak itu pula turut berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir kalau kita renungkan baru dalam ayat yang kita bacakan ini, betapa besar dan betapa agungnya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada makhluk lain yang dikatakan Allah berselawat kepadanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat agung sekali Allah berselawat, para malaikat juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jamaah sekalian, ayat yang sering sekali atau hampir tidak pernah kita dengar khatib pada hari Jumat pada saat berkhutbah yang tidak membacakan ayat ini. Ya, biasanya pada penghujung khutbah ditutup dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, terutama pada hari Jumat nanti akan kita lihat bagaimana sabda Rasulullah tentang berselawat kepada beliau pada hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat beberapa hadis. Tadi baru kita bacakan ayat Al-Qur'an, kemudian kita coba lihat hadis-hadis dari Rasulullah. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim. Wa huwa mutabiq liqaulihi ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Al-An'am 160. Wa qala fi ikmalil mu'lim i'lam huwa wallahi huwa wallahu a'lam laman shalla alaihi muhtasiban mukhlishan qadiyan haqqahu bidzalika. Kan laman liman ya. Liman shalla alaihi muhtasiban mukhlishan qadiyan haqqahu bidzalik. Ijlalan limalaikatihi wa hubban fihi. La liman qasada biqaulihi wa du'aihi dzalika mujarradus thawab. Aw raja'al ijabah li du'aihi bi salatihi alaihi wal haddu li nafsihi. Wa qala al qadi Iyad fihi nazar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diterima melalui Abdullah ibnu Amru ibnu al-As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepada saya, kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku hanya satu selawat, man shalla alayya salatan, satu kali saja berselawat kepadaku, sallallahu alaihi biha ashra, balasannya sangat luar biasa, niscaya Allah akan berselawat kepadanya sampai 10 kali lipat. Ya, ini hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Jadi satu kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya kedudukan beliau, ya, modal satu, lalu yang membalas bukan Rasulullah, malah pencipta Rasulullah yang membalas kepada kita. Jadi satu kali saja kita berselawat kepada baginda Rasulullah, ini kata Rasulullah sendiri, niscaya Allah akan berselawat kepada kita sampai 10 kali. Masya Allah. Jamaah yang mulia, apalagi penghalang kita untuk tidak berselawat kepada Rasulullah, ya, satu kali modal kita berselawat, niscaya Allah berselawat kepada kita sampai 10 kali. Kita tidak bisa membayangkan kalau memang begini, betapa agungnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian, mari kita yang mengajak diri kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan pernah kita sebagai orang yang beriman memandang sepele berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak para jamaah sekalian yang mungkin yang memandang persoalan ini kecil, ya. Kadang-kadang ketika mendengar seseorang mengucapkan nama Rasulullah, malas mulutnya bergerak atau lidahnya bergerak untuk turut berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat pada waktu saya masih kecil dulu, ketika di surau, di Manasah-Manasah atau di mana saja duduk-duduk dengan orang tua, ya. Pokoknya sekali saja beliau mendengar ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung sentak sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mendengar saja disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang menyebutkan tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Pamannya cerita Nabi Muhammad suatu ketika pernah bla bla bla bla bla bla. Jadi begitu mendengar ucapan sebutan nama Nabi, langsung mereka tergerak untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya inilah, ya, karena memang sangat agung sekali kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang keagungan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini cuma kita baca mungkin beberapa hadis, di antaranya yang kira-kira dapat mewakili betapa agungnya, betapa dahsyatnya pahala dari orang berselawat, dan betapa agungnya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata Allah, di mata malaikat, dan tentu juga di mata kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada catatan dari seorang ulama pensyarah hadis yang disebutkan dalam kitab Ikmalul Mu'lim yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan, yang dimaksudkan barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali saja akan dibalas 10 kali oleh Allah. Atau Allah bukan dibalas, maksudnya Allah turut berselawat kepada kita, turut berdoa kepada kita, turut memberkati kita sampai 10 kali. Itu maknanya dikatakan, liman shalla alaihi muhtasiban mukhlishan qadiyan haqqahu bidzalik. Itu maknanya, barang siapa yang berselawat kepada Nabi dengan ikhlas, ya, dia bukan sekedar ya ucapan-ucapan begitu saja, tapi dengan hati yang ikhlas. Jadi kita berselawat kepada Rasulullah itu dengan hati yang tulus ikhlas atas keagungan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ijlalan limakanihi wa hubban fihi. Jadi kita berselawat itu adalah dengan ijlalan limakanihi, dengan mengagungkan kedudukan Rasulullah, wa hubban fihi, dan selawat kita itu dengan rasa cinta kita, menampakkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dia bukan sekedar ucap-ucap selawat saja, tapi dengan ucap selawat yang disertakan dengan muhtasiban mukhlisan, dengan penuh harap dan keikhlasan, penuh mengagungkan kedudukan Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. La liman qasada biqaulihi wa du'aihi dzalika mujarradats tsawab. Tidak termasuk bagi mereka yang berselawat itu dengan semata-mata mengharapkan balasan, ya, au raja al ijabah li du'aihi, atau mengharapkan balasan terhadap doa-doanya, bi salatihi alaihi. Wa qala al ayat fihi nazar. Tetapi setelah beliau mengucapkan itu, memberikan penjelasan itu, beliau sepertinya ragu, ya. Artinya beliau mengatakan wa fihi nazar, pendapat tersebut perlu dilihat kembali. Ya, artinya ada kemungkinan mungkin ya orang yang tidak terlalu berharap pun akan mendapatkan pahala atau akan dibacakan selawat oleh Allah kepadanya, yaitu orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa hadza thawabun la yu'adiluhu thawab wa jazaa'un la yusawihi jazaa' wa ajrun la yumasiluhu ajr. Jadi balasan yang kita terima dengan berselawat kepada Rasulullah itu sangat luar biasa, ya. Pahala yang tidak ada tandingannya. La yu'adiluhu sawab, ya, mana ada tandingan balasan berselawat itu. Allah berselawat kepada kita, kan tidak ada tandingan itu, ya. Tidak ada dalam sebuah amalan lain yang disebutkan seperti itu. Wa jaza'un la yusawihi jaza', jadi balasan itu balasan yang tidak juga tidak ada tandingannya. Wa ajrun la yumasiluhu ajr. Jadi balasan atau pahala yang juga sama tidak ada tandingannya. Jadi pada intinya hadis ini bercerita bahwa seseorang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan balasan, akan diberikan imbangan terhadap ucapan salawat kita itu yang tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya Allah berselawat kepada kita. Oleh karena itu falyas taksir minhu man syaa'al istiksar. Oleh karena itu maka hendaklah orang yang mau, ya, hendaklah orang yang mau itu memperbanyak berselawat atau selawat kepada baginda Rasulullah. Man syaa'al istiksar minal khairi, ya. Barang siapa yang mau untuk memperbanyak kebaikan kita. Fa inna hadzal 'abda al-haqira alladhi huwa ahadu makhluqatir rabbi subhanahu yaqulu bilisanihi hadhihi shalah marratan fayaruddu Allahu 'alaihi 'ashra marrat. Jadi dikatakan di sini, sesungguhnya seorang hamba yang hina dina ini, maksudnya kita, ya, seorang hamba yang hina, yang kedudukannya rendah, alladhi huwa ahadu makhluqatir rabbi, yang dia itu merupakan salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu bilisanihi hadhihi shalah, dengan lidahnya mengucapkan salat ini, maksudnya mengucapkan salawat ini, marratan wahidatan. Jadi kita sebagai seorang hamba yang sangat rendah kedudukannya, tapi dengan tulus ikhlas mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat. Fahal dalilun ala ridha wal maghfirati wal mahabbati minar rabbi lil abdi adallu min hadzal dalil wa awdahu min hadhil hujjah. Ini sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, ya. Pertanyaannya begini, adakah dalil lain, adakah petunjuk lain, adakah keterangan lain yang menunjukkan keridhaan Allah dan yang menunjukkan pengampunan Allah dan yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba melebihi dari dalil ini? Ya, jadi ditanyakan di sini, apa ada keterangan lain? Umumnya ya keterangan dalam Al-Quran atau keterangan dalam hadis Rasulullah, ya, yang menunjukkan rasa ridha Allah, rasa pengampun Allah, rasa cinta Allah kepada hamba melebihi dari keterangan ini. Tentu jawabannya tidak ada, ya. Tidak ada keterangan lain yang lebih agung menyebutkan bahwa berselawat kepada Allah itu sangat besar balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adadu ma salla alaihil musalluna mundu bi'athatihi ilal an wa adadu ma yusalli alaihil musalluna minal an ila inqidha'il alam. Jadi ucapan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang melaksanakan salat munzu bi'satihi ilal an, orang yang melaksanakan salat itu banyak sekali berselawat kepada Rasulullah. Dalam tasyahud itu, setelah tasyahud ada ucapan salawat kepada Rasulullah. Jadi kalau ditambah lagi dalam salat, kemudian di luar salat, mundu bi'asatihi ilal an, sejak dibangkit atau diutus Rasulullah ke muka bumi sampai sekarang, betapa banyak orang yang turut berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Wa adadu ma sayusalli alaihil musallun, lalu ditambah lagi dengan sejumlah orang-orang yang berselawat kepadanya, minal an ila inqidail alam. Jadi sejak Rasulullah dibangkit atau diangkat menjadi rasul, kemudian dari sejak sekarang sampai kepada hancurnya alam ini sampai kiamat, tidak bisa kita hitung ya betapa banyak orang yang turut berselawat kepada baginda Rasulullah, apakah di dalam salat ataupun di luar salat. Ya, begitu agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al hadis rawahu Ahmad aydan an Abi Musa bilaf, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa hatta anhu ashra khati'atin wa rafa'a lahu ashra darajat. Luar biasa lagi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga diceritakan, yang diterima melalui sahabat beliau Abu Musa al-Ashari, hanya saja bunyi hadisnya sedikit berbeda, ada tambahan dalam hadis ini. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali saja, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya 10 kesalahan. Jadi Allah berselawat kepada kita kemudian menghapus 10 kesalahan yang kita lakukan. Wa rafa'a lahu ashra darajat, lalu Allah juga akan meningkatkan atau menaikkan kita 10 derajat. Luar biasa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu janganlah kita malas-malas, terutama setiap kita mendengar seseorang mengucapkan nabi kita, nama nabi kita Nabi Muhammad, maka jangan sekali-sekali berat kita turut berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya, karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Bukan saja Allah akan berselawat kepada kita 10 kali, tetapi Allah juga akan menghapuskan kita dosa sebanyak 10 kesalahan dan akan menaikkan derajat kita sampai 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Kata Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling utama pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya. Jadi manusia yang paling utama pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Ya, hasan itu hadis yang bisa dijadikan pegangan dalam persoalan agama. Makna aulan nasi, makna manusia yang paling utama itu adalah akhasu ummati bi, artinya manusia yang spesial dalam pandangan Rasulullah. Jadi manusia yang paling spesial dalam pandangan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang berselawat kepada Rasulullah, wa aqrabuhum minni, dan manusia yang paling dekat kepada Rasulullah, wa ahaqquhum bi syafa'ati yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Jadi manusia yang paling spesial, manusia yang paling dekat dan yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat adalah tidak lain kecuali mereka yang turut atau yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya bukan selawat-selawat saja, sudah pasti yang dimaksudkan adalah juga orang yang taat beribadah. Jadi bukan oh kalau begitu kita berselawat saja tapi tidak beribadah, ini tidak, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi di selain ibadah-ibadah yang lain yang utama, juga kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang persoalan ini seperti yang saya sampaikan tadi, tapi karena waktunya sudah habis, itu malam hari ini kita padai sampai di sini. Mungkin dengan sebuah harapan buat kita bersama, ya terutama dalam suasana memperingati hari yang agung Nabi besar, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita mengajak diri kita dan membiasakan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk turut berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita sebagai manusia biasa, Allah saja, para malaikat turut berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka sangat kikir rasanya apabila kita tidak ikut atau tidak turut berselawat kepada baginda Rasulullah, karena banyak sekali balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Serambi FM, Serambi FM.